Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-14 dari bulan Jumada al-akhirah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Februari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati ala syarhis sunnah lil imam al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca syarah ketika beliau menjelaskan kepada kita apa yang terkait dengan tafsir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam salah satu doa beliau alaihi salatu wassalam, antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai' wa anta al-batinu falaysa dunaka syai'. Inilah tafsir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wassalam mengatakan antal awwal, ya Allah engkau adalah zat yang maha pertama, falaysa qablaka syai', tidak ada sesuatu apapun sebelum dirimu, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau ya Allah adalah satu zat yang maha akhir, tidak ada sesuatu apapun setelah dirimu, wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau ya Allah adalah satu zat yang zahir, maknanya adalah tidak ada sesuatu apapun dari kalangan makhlukmu yang berada di atasmu, wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau adalah al-batin yang maknanya adalah tidak ada satu makhluk pun yang berada di bawahmu, menyanggah apa yang datang dari ucapan-ucapan haula ad-dullal ketika mereka mensifati dan melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila duduk di atas kursi berarti makhluk yang bernama kursi tersebut adalah satu makhluk yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disanggah dengan apa yang datang dari doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala akan kita bahas pada malam hari ini biidznillahi taala apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wara'ah. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wara'ah Kata beliau, hadza tafsir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma ya'ti man yufassir ghayra tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, inilah tafsir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu datang orang-orang yang berlagak pintar mendahului, mengoreksi apa yang datang dari tafsir beliau sallallahu alaihi wasallam, seraya dia mengatakan adh-dhahir yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada sesuatu makhluk pun yang berada di atasmu ya Allah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala al-a'la, seperti ayat yang sudah kita hafal semua, subbihisma rabbikal a'la, maha suci engkau ya Allah, zat yang berada pada posisi al-a'la, paling tinggi. Bahkan hal ini menjadi sebuah barometer kemuliaan. Semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin mulia dia. Oleh karenanya Fir'aun la'natullahi alaih mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, ana rabbukumul a'la, karena memang posisi al-a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Karena posisi tinggi itu merupakan salah satu lambang kemuliaan, salah satu lambang kewibawaan, salah satu lambang kesempurnaan. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentafsirkan adh-dhahir falaisa qablaka syai. Afwan, falaisa fawqaka syai. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang berada di atasmu. Engkaulah al-a'la, engkaulah adh-dhahir yang berada pada posisi tertinggi. Tapi ada orang yang menjawab dan menandingi tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan adh-dhahir yakni dhahara lil uqul wa dhahara bil barahin. Maksudnya adh-dhahir adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan kebesaran-kebesarannya, menampakkan kekuasaan-kekuasaannya, ayat-ayat Allah jalla wa ala ditampakkan di tengah-tengah akal manusia. Allah menampakkan maha besarnya Subhanahu wa taala bil barahin, dengan hujjah-hujjah yang ada, adanya 7 lapis langit, adanya 7 lapis bumi dan yang seterusnya, ini nampak di tengah-tengah manusia, diimani oleh mereka, sehingga ini makna adh-dhahir. Walaysa ma'nahu annahu fawqa al-makhluqat au annahu 'alin 'alal 'arsy, dan bukanlah maknanya, kata dia, bahwa Allah Subhanahu wa taala fawqa al-makhluqat, di atas makhluk-makhluknya. Au annahu 'alin 'alal 'arsy, bukan pula maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy-Nya Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh beliau, dihukumi oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, tafsir ini hadza batilun, tafsir yang batil, tafsir yang keliru. Kenapa? Mukhalifun li tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tafsir ini sudah menyelisihi apa yang telah ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'lamun nasi billahi huwa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling paham, yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fassara hadhihi al-ayah bitafsirin wadihin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan makna adh-dhahir dengan penafsiran yang sangat jelas, falaisa fawqaka syai'un, tidak ada satu makhluk pun yang berada di atasmu ya Allah. Wadih, kurang jelas apalagi tafsir Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu yang namanya ahlul bid'ah wal ahwa, apabila masih ada celah, masih ada peluang untuk menggeser ke kanan, menggeser ke kiri, membawa ke kanan, membawa ke kiri apa yang nampak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dibawa ke sana kemari, maka mereka pun akan memanfaatkan celah tersebut, wal iyadhu billah. Dilanjutkan oleh beliau, bi annal awwala huwa alladhi laisa qablahu syai', tafsir yang sangat jelas dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya al awwal yang dimaksudkan adalah alladzi laisa qablahu syai', Allah maha pertama, tidak ada satu makhluk pun yang hidup, yang ada sebelum zat Allah jalla wa ala. Awwalun bila bidayah, Allah adalah zat yang maha pertama, tidak ada yang sebelumnya. Wal akhiru, Allah Maha Akhir, huwallazi laisa ba'dahu syai, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandingi di sifat Maha Akhirnya Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang Maha Awal, Maha Pertama dan Maha Akhir. Laisa ba'dahu syai, tidak ada satu makhluk pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Akhirun bila nihayah, Allah zat yang Maha Akhir tanpa adanya penutup, tanpa adanya kehabisan, karena satu makhluk pasti akan ada ujungnya. Ini sebuah kaidah syariat. Apapun makhluk tersebut, sekuat apapun makhluk tersebut, sekokoh apapun makhluk tersebut, pasti akan ada nihayah, pasti akan ada ujungnya, pasti akan ada akhirnya. Akan tetapi tidak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhahir alladzi laisa fawqahu syai', mana adh-dhahir, tidak ada satu makhluk pun yang berada di atasnya Subhanahu wa taala. Fawqa makhluqatihi, dialah zat yang berada di atas semua makhluk-makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Qahir, Maha Mampu, Maha Menguasai segala sesuatu. Fawqa ibadihi, Allah berada di atas segala hambanya. Wa huwal hakimul khabir, yang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Hakim, zat yang Maha Bijaksana, al khabir, yang Maha Berilmu. Ini Allah Jalla wa ala sendiri yang mensifati dirinya al qahir fauqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Perkasa, yang berada di atas para hambanya. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi, diulangi lagi dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala adalah al qahir, Maha Perkasa, fauqa ibadihi, posisi Allah di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadatan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, yang mengirimkan kepada kalian hafadatan, para malaikat penjaga untuk manusia. Karena manusia akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikat tersebut untuk mencatat amalan-amalan kebaikan apapun yang keluar dari hamba tersebut, begitu pula mencatat amalan-amalan saleh yang keluar dari hamba-hamba tersebut. Lahu fauqiyatul dzati wa fauqiyatul qadri wa fauqiyatul qahri Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki fauqiyatul dzat. Allah berada di atas segala makhluk, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fauqiyatul qadr, dan Allah pun memiliki kekuasaan di atas seluruh makhluknya, tidak ada yang bisa menandingi. Ini namanya fauqiyah al-qadr, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menandingi. Yang pertama tadi az-zat, yakni zat Allah Azza wa Jalla berada di atas, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada satu makhluk pun yang bisa berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al-qadr, kekuasaan, kemampuan Allah Jalla wa ala pun tidak akan ada yang bisa menandingi. Wa fauqiyatul qahar, begitu pula jenis yang ketiga al-qahar, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Kemudian beliau melanjutkan, wa antal batinu falaisa dunaka syai', dan engkau ya Allah adalah al-batin, yang tidak ada satu makhluk pun berada di bawahmu. Ya'ni maksudnya adalah annahu ya'lamu kulla syai'in la yakhfa 'alaihi syai'un, maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Al-batin falaisa dunaka syai', Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala perilaku, segala gerak-gerik para hambanya. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah Jalla wa Ala. Fa huwa ma'a kaunihi 'aliyan 'ala makhluqatihi la yakhfa 'alaihi syai'un min bawatinihim wa ma tukhfihi suduruhum. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Tinggi, berada di atas 'arsy-Nya Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Min bawatinihim, apakah itu perkara-perkara yang mereka sembunyikan, manusia-manusia sembunyikan. Wa ma tukhfihi suduruhum, apa yang berada di dalam sanubari-sanubari mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di dekat mereka. Allah berada di atas arsy-Nya, tapi mengetahui segala macam yang terjadi di tengah-tengah para hambanya subhanahu wa ta'ala. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu di bumi ataukah di langit. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh beliau, thumma yaji'u man yaqul, kemudian ada orang-orang yang lancang, ada orang-orang yang ingin mendahului pemahaman para sahabah, akidah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, Allahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu la fauqa wa la tahta wa la yamnata wa la yasrata wa la dakhilal alami wa la kharijah. Ada yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah satu zat yang tidak berada di atas, tidak pula berada di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, wala dakhilal alami wala kharijah, tidak di dalam alam semesta, tidak pula di luar alam semesta. Dan ini warid, nukilan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini termaktub pada catatan-catatan sejarah kaum ahlul kalam, bukan hanya sekedar penukilan-penukilan dusta dari beliau hafizahullah wa ra'ah, akan tetapi beliau nukilkan dari ajaran-ajaran, akidah-akidah mereka ketika mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam semesta, tidak pula di luarnya. Maka dikomentari oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, fahadha ma'nahu annahu ma'dumun, kalau demikian akidahnya, demikian keyakinan mereka, artinya mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah ma'dum, adalah satu zat yang tidak ada. Sekarang semua makhluk memiliki posisi, kita berada di atas bumi, gunung-gunung pun berada di atas bumi Allahu jalla wa'ala, pepohonan, langit berada pada posisinya, dan yang seterusnya, malaikat-malaikat Allah berada di langit Allahu jalla wa'ala, semuanya memiliki posisi. Bagaimana dengan Al-Khaliq? Bagaimana dengan Sang Khaliq, Sang Pencipta yang tidak diberikan posisi sedikit pun, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar alam semesta. Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala indaha ula'i ahlil kalam ma'dumun, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu zat yang tidak ada. Kama fi kutubi ulama'il kalam, yang mana hal ini termaktub, tercatat pada karya-karya ulama ahlil kalam. Ikhwati fillah yara'akumullah, ketika kita berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau mungkin lebih dari itu asma'ullahil husna subhanahu wa ta'ala, maka kaidah yang disampaikan oleh para a'immatus salaf adalah kita tidak boleh mengkiaskan zat Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ullahi wa sifatuhu subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang ada di tengah-tengah manusia, apa yang ada di tengah-tengah kita. Gak bisa dikiaskan, gak bisa disamakan, dan tidak bisa dibayangkan. Ikhwati fillah yara'akumullah, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menetapkan bahwa dirinya, zatnya yang mulia, berada di atas arsy, bahwa zatnya yang mulia memiliki dua tangan, bahwa zatnya yang mulia memiliki wajah, bahwa zatnya yang mulia memiliki as-saq, betis. Maka kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah melihat apa yang ada dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan asma'ullah wa sifatuhu tersebut, tidak boleh terlalu ikut campur. Tidak boleh kita memiliki sebuah bayangan berarti Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti makhluknya. Ini akan disinggung nanti oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Ini bentuk tanakkusun di qadrillahi subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya ini mentanakkus, mengurangi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak bisa, dari sisi manapun tidak akan bisa disamakan antara seorang hamba dengan Al-Khaliq. Seorang hamba dengan sang pencipta tidak akan bisa disamakan dari sisi manapun. Yang ada di tengah-tengah kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacakan sekian banyak ayat yang mengisbatkan, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk, dan ayat-ayat yang lainnya yang mengisbatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, sikap yang benar yang harus kita ikuti adalah apa yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Bagaimana mereka ketika melihat ayat ini? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Talha bin Ubaidillah, dan yang seterusnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Apakah mereka bertanya? Apakah mereka memiliki sebuah kesimpulan? Berarti Allah sama dengan makhluknya? Tidak ada sama sekali. Karena memang akidah yang tertanam di tengah-tengah mereka, akidah yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang namanya tajzim, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Enggak akan mungkin. Sehingga mereka apa? Ketika mendengar ayat Allah demikian, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Enggak perlu dibahas lebih jauh dari itu. Dalam riwayat yang sahihah, datang seorang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul kitab Yahud. Kemudian dia menyampaikan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kitab kami yang tentunya belum dirubah-rubah, yang belum diotak-atik. Dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di kitab kami terdapat ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memegang as-samawat, memegang 7 lapis langit dengan usbu'nya, dengan satu jarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa ala memegang al-aradin, 7 lapis bumi juga dengan usbu'nya, satu jarinya yang lain. Asy-syajaratu wal ma', begitu pula pepohonan dan air-air, Allah Subhanahu wa taala pun memegang dengan usbu'nya yang lain, jarinya yang ketiga. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma ketika melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan penjelasan, pertanyaan dari seorang Yahudi ini, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, watabassama ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasdiqan lil yahud, watabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasdiqan lil yahudi, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau lakukan adalah tersenyum. Kenapa beliau tersenyum? Tasdiqan, mengiyakan, membenarkan apa yang ada dari kitab Yahud tersebut, ahlul kitab Az-Zabur, kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka khawati fillah ya ra'akumullah, demikianlah sikap kita sebagai atba'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, masa Allah punya jari? Masa Allah punya 2 mata? Masa Allah punya 2 tangan? Masa jangan difikirkan. Akal kita ini maksurah, akal kita ini terbatas, logika kita ini maksurah, logika kita ini maha dhaif, maha lemah, gak akan bisa sampai ke zat Allah yang maha sempurna. Karena kalau kita bahas masa demikian, bagaimana kita bisa memahami, bagaimana dan yang seterusnya, kita akan sampai kepada satu kesimpulan akhir yang sudah disimpulkan oleh mereka ahlul kalam. Tidak ada yang kami dapatkan di akhir diskusi semua ini, pembahasan semua ini, kecuali qila wa qal, kecuali al-hayran, kami bingung, kecuali katanya si fulan dan yang seterusnya, tanpa ada penisbatan kepada Al-Quran, Sunnah, qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini menjadi fasil pembeda mana yang hak, mana yang batil. Itulah Al-Quran, itulah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita nasihatkan kepada haula, Al-Asy'ariyah, Al-Mu'tazilah, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang terlalu membahas, terlalu ribut dengan apa yang berkaitan dengan asma'ullah wa sifatuhu subhanahu wa ta'ala. Jangan ribut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Terima, selesai. Enggak masuk logika, biarkan. Logika kita maha lemah. Enggak masuk akal, biarkan. Akal kita maha kurang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit? Kemudian Allah disifati punya tangan. Kemudian Allah disifati punya jari. Kemudian Allah disifati punya betis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan turun di sepertiga malam terakhir. Di Indonesia sepertiga malam terakhirnya kurang lebih 10 jam lagi, tapi di Arab Saudi masih 15 jam lagi. Kapan Allah turun? Ini terlalu takalluf, terlalu berlebih-lebihan di dalam membahas asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita memiliki sikap sebagaimana para sahabat memiliki sikap, bahkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap. Sami'na wa ata'na. Allah punya jari. Satu jarinya untuk memegang as-samawat as-sab', satu jarinya yang lain untuk memegang al-aradhina as-sab', satu jarinya yang lain untuk memegang asy-syajar wal ma. Sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'atan, sudah. Mau dibahas apa? Kita enggak akan bisa sampai ke arah sana. Karena kita adalah makhluk yang maha kurang, maha lemah, sementara Allah Subhanahu wa taala bersama asma'u wa sifatu adalah makhluk yang atau zat, afwan, adalah zat yang maha sempurna Subhanahu wa taala, enggak bisa dikiaskan dengan sesuatu apapun dari kita manusia. Kalau punya dua tangan, enggak bisa kita kiaskan dengan dua tangan kita. Allah punya al-basir, penglihatan, enggak bisa kita kiaskan dengan penglihatan kita. Di balik tembok tersebut kita enggak bisa ngelihat. Menunjukkan apa? Terbatasnya pandangan-pandangan manusia. Di balik tembok belakang ini kita enggak akan bisa lihat apa ada berapa jumlah motor yang ada, tapi Allah tahu. Bahkan ayat yang telah kita ketahui bagaimana ketika seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluhkan tentang suaminya. Tidak ada yang memisahkan antara wanita tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali al-jidar, satu tembok. Akan tapi tidak didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berada di balik tembok tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berada di balik tembok yang lainnya. Aisyah tidak mendengarkan apa yang menjadi yang ada di sisi wanita yang mengeluhkan tentang suaminya tersebut. Turunlah ayat, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah Subhanahu wa taala mendengar dari atas langit. Aisyah yang hanya beda satu tembok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa mendengar. Menunjukkan apa? Pendengaran manusia maqsurah, terbatas. Maka enggak bisa kita mengkiaskan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada di sisi manusia. Satu ayat sangat cukup, bahkan lebih dari cukup ketika firman, ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Cukup sudah. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang serupa dengan zatnya yang mulia Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kemudian dilanjutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, qauluhu ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa 'ala arsyhi istawa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui as-sirr wa akhfa, perkara-perkara yang tersembunyi, wa huwa 'ala arsyhi istawa. Dan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Bagaimana cara bersemayamnya Allah? Enggak perlu dibahas. Kita terima sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, selesai. Enggak perlu kita ribut, enggak perlu kita letih-letih untuk memahami. Gunakanlah logika-logika kita, gunakanlah akal-akal fikiran kita untuk memahami nas-nas Allah yang lainnya, untuk kita belajar bertalabul ilmi, menghafal ayat-ayat Allah, menghafal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Manfaatkan untuk itu. Yang dipakai untuk membahas bagaimana Allah naik ke atas arsy. Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, siapa yang mengisi arsy-Nya? Itu bukan hak kita untuk bertanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, dan Allah telah memberikan tanbih, peringatan, la yus'al. Enggak boleh ditanya amma yaf'al, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Allah jalla wa ala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, fa kaunuhu ya'lamu ma fil ardi wa ma tahta al-ardi wa ma tahta ath-thara wa la yatanafa ma'a kaunihi fawqa al-arsy. Artinya adalah zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi di atas muka bumi, di bawah muka bumi, di bawah langit, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi. La yatanafa, dan ini tidak menafikan. Ma'akaunihi fawqal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya karena Allah Subhanahu wa taala al-akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, sehingga apa yang terjadi di tengah muka bumi semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Tanpa perlu berupaya, tanpa perlu berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala al-akbar. Allah melihat makhluk, ya Allah, kecil sekali makhluk. Jangankan Allah melihat makhluk, Allah Subhanahu wa taala melihat matahari yang kita sebagai manusia melihat matahari itu luar biasa besarnya, tapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah al-akbar. Oleh karenanya ikhwati fillah ya rahimakumullah, enggak bisa kita kiaskan. Bagaimana mungkin Allah bisa? Bagaimana mungkin? Jangan. Karena kalau sudah sampai masuk ke dalam sebuah perkataan bagaimana mungkin, bagaimana, kaif dan yang seterusnya, berarti syaitan sudah berhasil masuk ke sanubari kita. Syaitan sudah berhasil masuk di tengah-tengah hati kita untuk memberikan was-wasnya. Kalau sudah satu was-was kita terima, wa'iyadzubillah, akan melahirkan was-wasah yang berikutnya tanpa ada hentinya. Lianna Allah jalla wa ala yuhitu bi kulli syai', adalah zat Allah Subhanahu wa taala menguasai, mengetahui segala sesuatu. Wala yuhitu bihi subhanahu wa taala syai'un, tidak ada yang menghalangi dari satu makhluk pun terhadap ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kulluhu binisbati ilaihi saghirun kala syai', semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika disandingkan dengan zatnya yang maha mulia, ketika disandingkan dengan zatnya yang maha besar, saghirun kala syai'un. Saghir, makhluk itu sangat-sangat kecil, kala syai', seperti tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azim, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, al-kabir. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, al-muta'al. Allah zat yang maha tinggi, al-jalil. Allah zat yang maha mulia, Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang tidak terhingga. Fala naqisuhu bi anfusina, maka kita tidak boleh mengkiaskan, menyandingkan, membayangkan zat Allah dengan diri-diri kita. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal arda jami'an wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamah was samawati matawiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, semua al-qadar, semua takdir akan bergantung kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an, dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, qabdhatuhu yaumal qiyamah, akan berada di genggaman Allah jalla wa ala. Was samawati matawiyatun bi yaminih, dan langit-langit semuanya berada di tangan kanannya Allah jalla wa ala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'a, wal makhluqatu bin nisbati ilaihi kala syai'a, dan makhluk-makhluk tersebut apabila disandarkan, dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk-makhluk tadi seperti tidak ada artinya, sangat-sangat kecil. Seperti yang saya isyaratkan tadi, jangankan manusia, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menolak kudrah, ketika mereka menolak kekuasaan dan azamah, keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, kemudian beliau menukilkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala akan membuat perumpamaan. Fastami'u lah, maka dengarkanlah. Ini bentuk agar manusia itu bisa merenung, agar manusia itu bisa mentadabburi bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahaagungan, kemahasempurnaan Allah jalla wa ala. Dengarkan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Innalladzina tad'una min dunillah, kata Allah jalla wa ala dalam perumpamaannya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang, pihak-pihak yang kalian berdoa kepada mereka min dunillah, selain zat Allah subhanahu wa ta'ala, artinya sekutu-sekutu, berhala, patung, dewa dan yang seterusnya yang disembah oleh manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semua itu di hadapan kalian adalah sosok Tuhan. Di hadapan kalian manusia adalah sosok yang mulia, yang bisa mengabulkan doa-doa kalian, yang bisa mengabulkan permintaan, permohonan kalian. Semuanya dikabulkan oleh patung-patung, berhala, sekutu-sekutu Allah Jalla wa'ala tadi. Tapi hakikatnya, kata Allah Jalla wa'ala dalam perumpamaan yang dibuatnya, lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Walaupun semua sekutu-sekutu tadi, walaupun semua Tuhan-Tuhan tadi, patung-patung, berhala-berhala tadi, mereka berkumpul, mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. Lalat kecil. Nanti akan dijelaskan oleh beliau dalam kondisi jeniusnya manusia, ketika mereka berkumpul, bisa menciptakan pesawat terbang. Bisa menciptakan nuklir, bisa menciptakan ini dan itu. Ketika mereka berkumpul, orang-orang pintarnya, al-huzzaq kalau bahasanya beliau, orang-orang yang cerdas, yang diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jenius mereka dalam hal tersebut. Mereka bisa buat pesawat, mereka bisa buat kapal, mereka bisa buat apapun yang mereka inginkan. Tapi satu makhluk Allah yang paling kecil, az-zubab, lalat. Jangankan manusia, Tuhan-Tuhan manusia tersebut gak akan bisa ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in yaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Bahkan Tuhan-Tuhan tadi yang dijadikan sekutu selain Allah Jalla wa ala, dijadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyembah kepada kuburan-kuburan tadi, dewa-dewa, kiai-kiai, guru dan yang seterusnya, disembah selain Allah Jalla wa ala, apabila hinggap seekor lalat pada patung-patung tersebut, pada kuburan Kiai Fulan dan Alan, maka sang penghuni kubur tidak akan bisa mengusir lalat yang ada. Sang patung, sang berhala, sang dewa, sang Tuhan dalam tanda kutip, tidak akan bisa mengusir lalat yang hinggap di badannya, di jasadnya. Katanya maha sempurna, katanya bisa mengabulkan doa, Katanya, seekor lalat hinggap gak bisa diusir. Kemahalemahan apa yang ada setelah ini? Menunjukkan apa yang ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala ini? Menunjukkan kemahasempurnaan zat Allah Jalla wa'ala ketika meluluh lantakkan kewibawaan patung-patung tersebut. Sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Da'ufat talib wal matrub, semuanya lemah. Yang meminta kepada selain Allah, mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah. Yang diminta pun adalah makhluk-makhluk yang lemah. Kemudian dijelaskan oleh beliau, ma'arafu maqadarullaha haqqa qadrihi. Maknanya adalah ma'arafu azamatallah, ketika mereka tidak mengetahui kemahaagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qudratahu, dan tidak mengetahui kemaha kekuasaan Allah Jalla wa'ala, wa jalalahu, dan maha mulianya Allah, wa ilmahu, dan maha berilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum yaqisunahu ala anfusihim, karena hakikatnya mereka mengkiaskan, mereka menyamakan antara Allah dengan diri-diri mereka. Walidhalika tanakkasu lillahi azza wa jal. Oleh karenanya, kesimpulan akhir dari orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh kita membuat sebuah kesimpulan bahwa Allah berada di atas langit. Tidak boleh kita membuat sebuah kesimpulan bahwa Allah memiliki al-basar, penglihatan, memiliki al-asama', pendengaran. Tidak boleh kita memiliki sebuah kesimpulan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jari jemari. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka mengkiaskan zat Allah dengan makhluknya yang maha lemah. Kesimpulan akhirnya kata beliau, walidzalika tanaqqasu lillahi azza wa jalla. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mentanakos, mengurangi kewibawaan, mengurangi kesempurnaan, mengurangi kemahaagungan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh beliau, idza kuntum bi ajma'ikum min awwalikum ila akhirikum wa jinnukum wa insukum law ijtama'tum li khalqi dzubabin aqall syai'in la tastati'un. kalian semua apabila berkumpul dari generasi awal sampai generasi paling terakhir, bangsa jin, manusia, ijtama'tum, kalian semua berkumpul untuk menciptakan satu ekor lalat, aqallu syai, makhluk Allah yang paling hina, makhluk Allah yang paling kecil, la tastati'un, kalian tidak akan mampu, wa khususan alladzina tad'unahum min dunillah minal alihati wal arbab, apalagi hanya sekedar patung-patung, berhala-berhala, kuburan-kuburan yang kalian jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lan yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor nyamuk pun, seekor lalat pun, walau ijtama'ulah, walaupun mereka berkumpul untuk berusaha menciptakan lalat tersebut. Lau tajma'u mahratal atibba wal huzzaku fil alam was sunna' wal mukhtari'in wa taqulu lahum aujidu lana dzubaban. Kalau seandainya semua orang-orang yang cerdas di muka bumi ini, dari para dokternya, dari orang-orang ilmuwannya, jenius-jeniusnya, semuanya dikumpulkan, kemudian kita katakan kepada mereka, aujidu lana dzubaban, tolong ciptakan untuk kami satu ekor lalat. La yastati'un, mereka tidak akan mampu, kata beliau. Ma annahum yastati'una ayyabnu al-bawakhir al-ha'ila wallati fiha mataratun wa tahmilu at-ta'irat. Dalam keadaan mereka sangat mampu untuk menciptakan bandara-bandara megah, pesawat-pesawat terbang yang megah, alat-alat tempur, nuklir-nuklir, dan yang seterusnya. Mereka mampu ciptakan, padahal itu sulit. Gak semua orang bisa menciptakan pesawat. Gak semua orang bisa menciptakan kapal, dan yang seterusnya. Para ilmuwan yang bisa menciptakan hal tersebut, sampai bisa menemukan telepon, sampai bisa menemukan listrik, dan yang seterusnya. Ilmuwan, orang-orang pintar, jenius, lebih dari hanya sekedar cerdas, jenius, IQ-nya sangat-sangat tinggi. Mereka mampu menciptakan itu semua. Tapi satu ekor dzubab, satu ekor lalat, gak mampu sama sekali. Menunjukkan kemahamampuan, kemahasempurnaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yabnu at-ta'irat al-kabirah, mereka bisa menciptakan pesawat-pesawat terbang yang sangat besar. Wa yaqdiruna ala sun'i hadhil asya', mereka bisa menciptakan alat-alat ini semua. Amma khulqud dzubab, adapun ketika mereka diminta untuk menciptakan satu ekor lalat, wa ida'ur ruhu fi, dan meniupkan satu ruh kepada dzubab tersebut, lalat tersebut, fala yastati'un, mereka tidak akan mampu. Hum yusawwiruna suratadz dzubab, mereka hanya bisa mencontoh apa yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oh, dzubab itu memiliki dua sayap. Akhirnya terciptalah pesawat terbang. Terinspirasi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi mereka tidak mau mengakui sang pencipta yang sangat sempurna. Wal insan wasabu', mereka terinspirasi dari penciptaan manusia. Akhirnya mereka menciptakan robot-robot yang katanya bisa membantu hajat-hajat manusia. Wasabu', dan mereka juga terinspirasi dari hewan-hewan buas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menciptakan ini dan itu. Semuanya terinspirasi dari makhluk-makhluk Allah Jalla wa ala wa nahwidzalik, dan yang semisalnya. Lakin, akan tetapi, la yastati'una ayaj'aluhu yamshi wa yatakallam, akan tetapi mereka tidak akan mampu menciptakan hal-hal tersebut berjalan dan berbicara. Secanggih apapun pesawat, tidak akan bisa berbicara. Secanggih apapun robot, tidak akan bisa memiliki arruh, nyawa. Secanggih apapun dia, tidak bisa berbicara seperti manusia. Mungkin bicaranya bicara robot, terbatas, serba terbatas. Innama yukhattituna faqat takhtiton, mereka hanya terinspirasi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lakinna nafkhar ruhi min amrillah jalla wa ala, akan tetapi yang berkaitan dengan meniupkan ruh kepada alat-alat tersebut adalah satu hal yang tidak akan mungkin mereka lakukan, karena itu kekhususan, hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa yuqasul khaliq jalla wa ala bil makhluq, maka dari sini bagaimana mungkin kita bisa mengkiaskan antara al-khaliq dengan al-makhluq. Al-khaliq demikian keadaannya, sempurna. Al-makhluq maha terbatas, menciptakan satu ekor lalat pun tidak bisa. Masa mau dikiaskan antara al-khaliq dengan al-makhluq? La tablughuhul uqul wal awham wa la tatakhayyaluhul afkaru subhanahu wa ta'ala. Zat Allah Jalla wa'ala tidak akan bisa sampai kepadanya akal-akal manusia. bayangan-bayangan manusia, walaupun mereka berkhayal, walaupun mereka membayangkan dengan sesuatu apapun yang paling sempurna pada pikiran-pikiran mereka, tidak akan bisa mampu sampai kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, inilah yang dibahas oleh beliau, agar kita benar-benar memiliki satu sikap ketika membahas asma'ullah wa sifatuh subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita mentaslim, menerima dengan lapang dada. Sami'na wa ata'na, selesai. Tanpa perlu kita harus berdiskusi, tanpa perlu kita harus membahas dengan panjang lebar bagaimana kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Masa Allah punya tangan seperti kucing yang punya tangan? Wal'iyadzu billah, ini ucapan-ucapan batil. Dan keluar dari lisan-lisan ha'ula ad-dullal, du'atul bid'i wal ahwa, yang membuat umat semakin bingung. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang paling bisa menyelamatkan kita untuk menelusuri jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ketika kita benar-benar mencontoh akidah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana akidah beliau ketika berhubungan dengan asma wa sifat, kita ikuti. Bagaimana akidah para sahabat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Allah yang memiliki jari jemari, Allah yang memiliki betis, Allah yang memiliki kursi, Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya, kita ikuti. Semuanya bersumber pada sebuah kata, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, selesai. Inilah akidah yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah taala, pembahasan yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.